bergerak. Hai anakku yang pertama, kananku jadikan raja di dalam rumah tangga. Permata kecintaan hati, besarlah kau segera. Hai anakku yang pertama, riang tiada terkira, hapus segala duka bila ku memandangnya. Hai anakku yang pertama, ku jadikan raja di dalam rumah tangga. Ku curahkan semua hanya untukmu sayang. Wahai permata pujaan hati, besarlah kau segera. Hai anakku yang pertama, anakku lahir sudah. Hai anakku yang pertama, akan aku jadikan raja di dalam rumah tangga. Ucapan hati, besarlah kau segera. Hai anakku yang pertama, yang tiada terkira, hapus segala rupa bila ku memandang.